Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna. Janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam. Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai Daniel, Tuhan yang sama juga telah menyertai hidup kami, sehingga kami dapat berkata hari ini, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dalam hidup kami.